Ada lagu ini campur sari juga. Apa? Ngidam jemblem. Wih, ngidam nek jemblem iku lho. Iya. Ini aku kalau pada siang ini kok jemblem. Timbul pertanyaan kenapa semua kok pakai pada merah-merah toh? Karena hari ini adalah hari merah. Saya lagi M, dia lagi M semua. Lho. Apa itu toh? Lah kok gitu kan dikasih tahu toh. M itu artinya apa coba? M itu. Males. Males. Okay. Ya kita kasih kali ini satu bang ada ngidam jemblem. Gimana satu? Oh normal. Nanti ya ditunggu ya. Abis ini apa? Satu atau dua? Oh iya, abis ini ya. Abis ini. Dodolan jajan. Jajan mas. Anyawan kue sebat kola jajan. Pasti wae aku ya enak tenang. Yo. Mas, aku pancen bener mas. Amo kari siji iku jenenge jemblem. Jemblem lho. Pasti wae, caca. hujanmu yo enak tenang. Mas, yo enak jane bener mas. Mau cari siji iku jenenge jemblem. Jemblem to. Jemblemku rasane super. Weh, temenan. Jemblem, aku jujur manorma nyanyi yeah. Ini gam jemblem ku lagi iki. Nyil, jemblem ku iki sing ndi to rene? Jembleme sing ndi to nyil? Jembleme to nyil? Jembleme sing ndi kok ngendelok ngisor bae iki jemblem.